Yang air kali itu titisan hujan ataupun lagi yang gelap. Walaupun mana pun, aku akan terus berjuang. Tidak aku gentar. Demi bangsa aku, demi tanah airku, demi peganganku. Ya, hingga ke titisan terakhir.